عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فالحمد لله بجد شكور سننتيسا كتاب أنجر كان كحضر الله جل وعلا ينطلع برفيرمن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Al-Fadil Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang kami cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab ma jaa fil iqsami 'ala Allah, bab bersumpah dengan nama Allah Jalla wa'ala terhadap Allah Jalla wa'ala. Maksudnya dia bersumpah ya, bahwa tidak akan terjadi sesuatu ya. Atau dia bersumpah untuk menegaskan akan terjadinya sesuatu. Ini maksud dengan bab al-iqsam 'alallah. Dan telah kita sebutkan sisi keterkaitan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Di bab-bab sebelumnya beliau narakan bahwa di antara syirik adalah bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala. Dan di antara hal yang mengurangi daripada kesempurnaan tauhid adalah memperbanyak sumpah, sering bersumpah dalam hal-hal yang dia tidak harus atau tidak perlu bersumpah. Adapun bab ini ya, dia bersumpah atas nama terhadap Allah dengan nama Allah untuk menegaskan sesuatu tidak akan terjadi atau akan terjadi sesuatu. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa haram seseorang bersumpah ya, terhadap Allah Jalla wa'ala bahwa Allah akan melakukan sesuatu karena ujub, karena ujub ya, atau ingin membatasi sesuatu atas Allah Jalla wa'ala, atau dengan makna lain dia ingin ucapan dia itu mengandung penekanan ya, terhadap Allah Jalla wa'ala. Sedangkan Allah Jalla wa'ala tiada yang menghalanginya dari sesuatu yang dia inginkan, sebagaimana tiada yang memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Seperti dalam kisah dari hadis yang telah kita lalui pada pertemuan yang lalu, di mana seseorang bersumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, dan demi Allah, Allah ya, tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurganya. Di sini dia bersumpah dengan nama Allah terhadap Allah Jalla wa'ala bahwa Allah akan melakukan sesuatu. Nah, dan tidak akan melakukan sesuatu. Dikarenakan ujub, dia memandang dirinya mulia, sempurna, dan meremehkan orang lain yang dia lihat tersebut berulang kali jatuh ke dalam maksiat. Apabila faktor ya, yang membuat seseorang bersumpah untuk menyatakan Allah tidak akan melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu adalah ujub, maka ini perbuatan yang haram, dapat merusakkan daripada tauhidnya, dapat merusakkan daripada tauhidnya. Nah, mungkin tidak tergambarkan oleh kita sumpah yang seperti ini ya, dan itu anak maklumi ya. Kenapa? Karena orang kita Indonesia tidak memiliki kebiasaan seperti keumuman orang Arab. Keumuman orang Arab itu suka bersumpah dalam berbicara, dan dalam hal-hal yang kita orang Indonesia tidak bersumpah dalam hal yang seperti itu ya. Sebagai contoh ya, ketika seorang menyatakan ya, mengancamnya atau memberitakan saya akan melakukan sesuatu terhadap kamu, dengan mudah terkadang orang Arab berkata, demi Allah kamu tidak akan melakukan ini terhadap diriku, demi Allah kamu tidak akan melakukan ini. Atau dia menyatakan demi Allah, ya, Allah akan hancurkan dia, demi Allah, ya, Allah akan perkarakan dia, membalas dia. Itu hal yang biasa terucapkan oleh orang-orang Arab dari masa jahiliyah dan sampai hari ini. Nah, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang haram dan dapat merusakkan daripada tauhid seseorang adalah sumpah apabila sumpah tersebut, ya, dikarenakan ujub terhadap dirinya sehingga, ya, mengesankan bahwa Allah pasti, ya, akan mengabulkan, ya, apa yang dia ucapkan tersebut, dan mengesankan bahwa dia ingin memberikan tekanan, ya, atau larangan terhadap Allahu Jalla wa'ala, ya, karena memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Oleh karenanya, sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, saya ingin membacakan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai tambahan dan agar semakin menjelaskan kepada kita permasalahan ini. Kata Syekh, wal iqsamu 'ala Allah, yang dimaksud dengan iqsam 'ala Allah di sini, sumpah terhadap Allah, adalah an tahlif 'ala Allah an yaf'al, engkau bersumpah atas Allah, Allah akan melakukan demikian. Au tahlif 'alaihi an la yaf'al, atau engkau bersumpah atas Allah Jalla wa'ala bahwa Allah tidak akan melakukan ini. Seperti engkau menyatakan wallahi la yaf'alanna Allahu kadha wa kadha. Seperti engkau berkata demi Allah, Allah akan melakukan ini dan itu. Atau engkau mengatakan demi Allah, la yaf'alullahu kadha wa kadha, demi Allah, Allah tidak akan melakukan ini dan itu. Maka dengan ini kita dapat mengetahui perbedaan bab ini dengan bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan sumpah, ya. Kata beliau, wal qasamu 'ala Allah yanqasimu ila aqsam. Sumpah atas Allah bahwa Allah akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu terbagi, ya, beberapa macam. Tidak semuanya haram yang merusakkan tauhid, ya, tetapi ada beberapa darinya yang justru terpuji, ya. Nah, yang pertama kata beliau, an yuqsima bima akhbarallahu bihi wa rasuluhu min nafin aw isbatin. Dia bersumpah atas Allah sesuai dengan apa yang Allah beritakan dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya beritakan, baik dalam hal meniadakan sesuatu atau menetapkan sesuatu. Fahadha la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Wahadha dalilun ala yaqinihi bima akhbarallahu bihi wa rasuluh. Kenapa? Karena sumpah dia tersebut menunjukkan dia benar-benar yakin terhadap berita yang Allah dan Rasulnya beritakan. Sebagai contoh, dia bersumpah dan mengabarkan sesuatu yang memang telah Allah kabarkan. Dia menyatakan wallahi la yashfa'annallahu nabiyyahu fil khalqi yawmal qiyamah. Demi Allah, Allah pasti akan memberikan syafaat, akan mengizinkan nabinya memberikan syafaat kepada makhluk pada hari kiamat nanti. Ini dalam hal yang gaib, tetapi ini sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia pun bersumpah dalam mengkabarkannya. Maka ini tidak mengapa. Justru ini menunjukkan kesempurnaan tauhid dia dan keyakinan dia yang begitu kuat terhadap berita yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Sebagai contoh, misalkan demi Allah, kaum mukminin itu demi Allah, Allah akan membantu, akan menolong kamu jika kamu beriman, beramal saleh dan bertakwa kepadanya. Kan benar kan? Allah dan Rasulnya menjanjikan pertolongan dan kemenangan bagi umat ini yang bertakwa, beriman, beramal saleh. Ya. Demi Allah, Allah tidak akan menerima amalan kita apabila kita belum bertobat kepadanya dari dosa-dosa yang membatalkan Islam, misalkan. Ini tidak mengapa. Nah, jelas? Ya. Demi Allah, Allah akan mengqisas para pelaku zalim di hari kiamat. Ini tidak mengapa, karena yang dia sumpah atasnya itu adalah sesuatu yang memang telah Allah beritakan di dalam Al-Quranul Kirim atau hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini bentuk yang pertama, ya. Bentuk sumpah yang kedua adalah an yuqsima ala rabbihi liquwwati raja'ihi wa husni dhanni bi rabbih. Dia bersumpah bukan untuk memberitakan sesuatu yang telah Allah beritakan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tetapi dia bersumpah bahwa Allah akan melakukan sesuatu atau tidak akan melakukannya karena kuatnya optimis dia kepada Allah dan karena dia berbaik sangka kepada Allah jalla wa ala. Misalkan dia bersumpah demi Allah, ya saya tidak akan sakit misalkan. Bukan karena dia tertipu dengan dirinya, bukan karena sombong, tetapi karena keyakinan dia, kepercayaan dia, bahwa Allah akan menjaga dia apabila dia sebagai hambanya, apabila dia menjaga hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Demi Allah, anak saya akan disembuhkan oleh Allah. Bukan sebagai bentuk pengakuan dari dirinya bahwa dia tahu perkara gaib, tetapi itu dia ucapkan karena kuatnya roja optimis dan betapa dia berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini juga tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Li iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik, karena pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau dan Nabi mengikrarkannya sebagai contoh. Dalam kisah Rubai' bintun Nadhar, bibi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau ini mematahkan gigi taring seorang budak wanita milik kaum Ansar. Maka terjadilah keributan. Perkara tersebut dinaikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menegakkan qisas. Untuk ditegakkan qisas ini harus dipatahkan pula gigi Rubai' bintu Nadhar. Jelas? Fa'aradu 'alaihim as-sulh. Maka kaum Ansar, dari pihak keluarga yang mematahkan gigi budak wanita tersebut menawarkan damai. Fa'abau. Tetapi kaum Ansar enggan menerimanya. Mereka tetap menuntut harus dikisos. Enak aja, setelah gigi anak kami dipatahkan baru minta damai. Tidak, harus kisos. Kami tidak mau damai. Berarti mereka menuntut apa? Harus kita patahkan pula gigi taringnya Rubai'. Yang merupakan saudara kandung Anas bin Nadhar dan bibinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat itu sering di antara mereka, bahkan Arab secara umum ya, nama dirinya sesama dengan nama pamannya ya, atau kalau dia perempuan sama dengan nama bibinya sendiri. Nah, maka Anas bin Nadhar yang merupakan saudara laki-laki Rubai' menyatakan atuk sarthaniyatur Rabi', apakah gigi taringnya, giginya si Rubai', saudara yang merupakan saudarinya, akan dipatahkan? Wallahi ya Rasulullah, la tuksar thaniyatur Rabi', demi Allah wahai Rasulullah, giginya si Rabi' tidak Rubai' tidak akan dipatahkan. Wa huwa la yuridu bihi radda al-hukmi syar'i. Beliau tidak bermaksud dengan ucapan beliau ini untuk menolak hukum syar'i, yaitu qisas. Karena Nabi SAW menegurnya dan menyatakan, ya Anas, kitab Allahi al-qisas. Wahai Anas bin Malik, dalam Al-Quran ada hukum qisas. As-sin bis-sin. Gigi dengan gigi. Tetapi beliau tetap masih menyatakan, wallahi la tuksar thaniyatul Rubai'. Demi Allah, giginya Rubai' tidak akan dipatahkan. Maksudnya, kata para ulama, anhu li quwwati ma 'indhu min at-tasmim 'ala an la tuksar walau budila kullu ghalin wa rakhisin aqsama 'ala dhalik. Ini menunjukkan betapa kuatnya, betapa kuatnya beliau, pendirian beliau dan betapa beliau mempertahankan agar gigi si Rubayy ya tidak dipatahkan. Maka falamma arafu, tatkala kaum Ansar mengetahui bahwa Anas bin Nadhr masih tetap ya kokoh ya dan kekeh dengan pendiriannya, dia tidak rela ya anaknya, saudari kandungnya itu dipatahkan giginya, maka Allah Jalla wa Ala pun alqallahu fi qulubil ansar al'af, maka Allah pun ilhamkan ke dalam hati kaum Ansar sifat maaf, maka mereka pun memaafkan Rubayy bintu Nadhr sehingga mereka tidak jadi mengkisosnya. Ya, tapi kalau mereka tidak memaafkannya, maka Nabi akan tegakkan kisos walaupun Anas bin Nadhr berkata demikian. Setelah kejadian ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada yang kalau dia bersumpah terhadap sesuatu, Allah akan realisasikan sumpahnya. Ini kenapa jemaah? Fa huwa li quwwati raja'ihi billah. Karena Anas bin Nadhr ketika mengucapkan ucapan tersebut, roja optimisnya kepada Allah benar-benar kuat. Dan sangkaannya kepada Allah Jalla wa'ala benar-benar baik. Sehingga dia bersumpah bahwa gigi saudari kandungku ini tidak akan dipatahkan. Ya, maka Allah pun realisasikan sumpahnya dengan Allah buat kaum Ansar memaafkannya. Nah, subhanallah ya. Bagaimana tidak ya, Anas bin Nadhr ini adalah seorang yang syahid dalam perang Uhud. Kita tahu kisah perang Uhud di mana setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kemudian mereka menuai kekalahan karena suatu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikalahkan, sehingga dan di saat itu Khalid ibn al-Walid menguasai gunung Rumah. Rumah itu artinya para pemanah, dalam bahasa kita sekarang mungkin sniper ya. Pasukan-pasukan sniper diletakkan di atas gunung tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang itu, dan Nabi berpesan kepada mereka untuk tidak turun dari gunung tersebut apapun yang terjadi. Ya, walaupun mereka dicabik-cabik oleh burung-burung di atas kepala mereka. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, karena ijtihad sebagian para sahabat Nabi, mereka pun turun dari gunung tersebut karena melihat perang sudah selesai dan mereka mengira larangan itu hanya ketika perang berlangsung. Maka turunlah mereka. Tatkala Khalid bin Walid melewati gunung tersebut, melihat gunung rumah gunung tersebut sudah kosong dari pasukan sniper, tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali hanya beberapa orang saja, dan diantaranya adalah Anas bin Nadhr. Maka Khalid bin Walid mengerahkan pasukannya ke gunung tersebut dan membantai beberapa sahabat Nabi yang masih tersisa di situ, dan diantaranya adalah Anas bin Nadhr. Dia tetap bertahan ya di atas gunung tersebut, dan dia memotivasi dirinya dengan ucapan yang dia ucapkan kepada Sa'd bin Mu'adz, ini ajiru rihal jannah duna Uhud, sesungguhnya aku mendapatkan mencium bau syurga dalam perang Uhud ini, ya di medan perang Uhud ini. Dia pun bertahan ya melawan pasukan Khalid bin Walid sehingga beliau mati syahid, sehingga ketika mayat boleh didapatkan tiada yang mengenali beliau kecuali saudari beliau sendiri. Kenapa? Karena ada 80 jaldah, ada 80 tancapan panah ya atau ya, tombak di tubuh beliau. Ini menerangkan kepada kita beliau benar-benar wali Allah, benar-benar orang yang ya, ikhlas dan benar-benar orang-orang yang jujur di dalam bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Juga hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha madfu, rubba asy'atha madfu'an bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Terkadang ada orang yang asy'athin, yang rambutnya terurai-urai, ya, tidak terurus, madfu bil abwab. Dia diusir dari sana kemari, ya, dari berbagai tempat, dari pintu-pintu. Padahal kalau dia bersumpah Allah untuk melakukan atas nama Allah untuk melakukan sesuatu, maka Allah akan melakukan. apa yang dia ucapkan tersebut, karena dia sebagai wali Allah Jalla wa'ala. Artinya apa jamaah? Artinya ada orang-orang yang terkadang orang merendahkannya karena dia kotor, karena dia mungkin ya miskin, ya karena dia orang yang tidak terpandang dalam urusan dunia, ya, atau orang tidak mengetahui kesalehannya, padahal dia seorang wali Allah Jalla wa'ala, seorang yang saleh karena beriman dan beramal saleh, ya, bukan, ya, dia orang gila, ya, ya, tidak pernah ada dalam Islam, ya, wali Allah menjadi gila, ya, gara-gara dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Justru orang itu gila diantara sebabnya karena jauh dari Allah Jalla wa'ala. Tetapi dalam hadis ini Nabi ingin menerangkan bahwa ada orang-orang yang terkadang diremehkan, diusir dari di sana sini, tetapi dia adalah wali Allah Jalla wa'ala karena iman dan amal salehnya. Untuk kalau dia bersumpah, ya, Allah akan melakukan sesuatu, maka Allah akan melakukannya. Naam. Dan wali Allah Jalla wa'ala adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, sumpah atas Allah, Allah akan melakukan sesuatu atau tidak akan melakukan sesuatu, adalah an yakuna alhamilu lahu hal i'jabu bin nafs. Dia berkata demikian karena ujub terhadap dirinya. Wa tahajjuru fadlillahi azza wa jal. Yang kedua, karena ia ingin membatasi keutamaan Allah Jalla wa'ala hanya untuk dirinya atau hanya untuk sebagian orang. Yang ketiga, wasu'udzanni bihi, karena berburuk sangka terhadap Allah Jalla wa'ala. Fahada muharram, inilah yang haram, inilah yang diharamkan, seperti yang Nabi kisahkan dalam hadis kemarin. Ketika dia merasa dirinya sebagai ahli ibadah, tatkala dia melihat saudara yang jatuh ke dalam dosa, ya, dia pun mengucapkan demi Allah, Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga, dan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau. Ini dia ucapkan karena ujub terhadap dirinya, ingin membatasi utaman Allah Jalla wa'ala yang begitu luas ampunannya, ya. Dan karena buruk sangkanya dia kepada Allah Jalla wa'ala, padahal Allah Jalla wa'ala ya maha luas ampunannya. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya, ya, walaupun dia mati belum sempat bertobat darinya, selama itu bukan syirik, ya. Atau ya karena hamba tersebut bertobat dan dia tidak mengetahui saudaranya tersebut telah bertobat, hanya saja dia melihat, ya, dia masih melakukan dosa itu, padahal bisa jadi dosa yang sama pada pertemuan yang sebelumnya atau di kesempatan yang sebelumnya dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah. Kemudian karena dia tidak mampu menahan dirinya, dia jatuh kembali ke dalam dosa tersebut. Berarti baru dihitung kembali dia melakukan dosa tersebut. Adapun yang sebelumnya dia tidak dianggap melakukan dosa karena telah bertobat antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, atau di antara kita ada yang bertanya atau terbesit pertanyaan di dalam hatinya, kenapa Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis pada pertemuan yang lalu kepada ahli ibadah yang ujub terhadap dirinya dan berkata kepada saudaranya yang jatuh ke dalam dosa, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurganya, kenapa Allah katakan ahbaltu amalak, aku telah hapuskan amalanmu? Apakah ucapan dia tersebut telah memurtadkan dia, telah membatalkan Islam dia, sehingga Allah katakan kepadanya demikian? Mari kita simak penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Zahiru al-idhafah fil hadith, zahir dari sabda atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ketika Allah menyatakan ahbathu amalak, aku telah menghapuskan amalanmu, annallaha ahbathu amalahu kullah. Zahir dari hadis itu menunjukkan bahwa seluruh amalannya telah dihapus, bukan sekedar sebagiannya. Kenapa? Karena Nabi menyatakan di dalam hadis itu Nabi sebutkan amalak, amalan engkau. Dalam bahasa Arab ini disebut isim yang mufrad dan mudhaf. Dan dalam bahasa Arab dimaklumi bahwa isim yang mufrad apabila menjadi mudhaf, dia memiliki makna yang umum. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Allah hapuskan seluruh amalannya hanya gara-gara ucapan yang seperti itu? Maka Syekh menyatakan wawaju ihbatillah ya amalu ala sabilul umum hasba fahimna wal ilmu indallah. Mungkin Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh amalannya menurut yang kami pahami dan ilmu di sisi Allah. Ini menunjukkan ketawadhuan Syekh, ya. Menurut yang kami pahami, kenapa Allah menghapuskan seluruh amalannya itu setelah dia berkata demikian, anna hadzal rajul kana yata'abadu lillahi wa fi nafsihi i'jabu bi amali. Karena ahli ibadah ini adalah orang yang ujub dengan amalannya. Nah, wa idlalun bima amila 'ala Allah. Dan dengan amalan yang telah ia lakukan itu, dia bersikap sombong terhadap Allah. Ya. Sehingga ya, dia mengucapkan ucapan yang mengesankan bahwa Allah pasti akan melaksanakan apa yang dia katakan karena ibadah dia yang begitu banyak untuk Allah Jalla wa'ala. Ka'anu yamunu 'ala Allah bi'amali. Seakan-akan dia telah merasa berjasa terhadap Allah karena amalannya yang begitu banyak. Berarti kalau demikian dia telah melakukan atau meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun ibadah, yaitu apa? Adzul wal khudu. Tidak merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Suatu ibadah yang tidak ada rukun di dalamnya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama dari akhuna Yudo Pran. Masyaallah. Yudo Pran, barakallahu fik, Allah yahfazak. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan sumpah dengan Al-Qur'an di atas kepala seperti pelantikan jabatan? Apa ini termasuk sumpah atas nama Allah? Jazakallahu khairan. Nah, kalau dikatakan syirik ini tidak syirik ya, karena Al-Qur'an adalah firman Allah Jalla wa Ala. Dan firman Allah bukan makhluk, adalah sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Dia bersumpah dengan Al-Qur'an, maksudnya dengan firman Allah, bukan dengan kertas atau lembaran mushaf ya. Jelas tidak mengapa. Akan tetapi dengan meletakkan mushaf di atas kepala dengan tujuan pengagungan, ya, ini bukanlah sebagai simbol pengagungan karena Nabi dan Rasulnya tidak pernah ya melakukannya. Akan tetapi jika yang dia maksud bersumpah dengan Al-Quran, dengan dia meletakkan Al-Quran di atas kepalanya, ya, mencakup kertas dan lembaran-lembaran yang dituliskan Al-Quran di dalamnya, maka ini menjadi syirik karena sampul, mushaf, lembaran-lembaran mushaf itu makhluk. Ya, tapi insya Allah rata-rata kaum mukminin tidak berkeinginan dengan sampul atau mushaf ya, Al-Quran, tetapi pasti yang dia maksud adalah firman-firman Allah Jalla wa'ala yang ada di dalam mushaf tersebut. Maka tidak mengapa dan itu tidak dinamakan syirik karena Al-Quran adalah firman Allah, kalamnya Allah dan sifat Allah, bukan makhluk. Wadih? Ya. Yang menjadi syirik adalah apabila seseorang bersumpah dengan selain Allah Jalla wa'ala. Man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada syariatnya menyalakan murattal untuk meruqyah rumah? Meruqyah rumah. Nih, afwan, rumah. Terkadang terbawa ya, bukan sok fasih ya ikhwan. Terkadang terbawa karena kita sering menggunakan kata-kata Arab, baca kitab, ngajar ya. Terkadang dalam ngomong bahasa Indonesia terbawa huruf-huruf Arab. Jangan dianggap kalau ada ustaz yang terkadang menggunakan huruf Arab dalam bahasa Indonesia, oh, sombong banget Ustaz, fasih kali. Fasih banget, kebangetan fasih. Enggak, memang terkadang terbawa. Contoh ini, karena tadi sedang membaca ruqyah, pas baca rumah menjadi ruqmah. Ya. Allahul musta'an. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bisawab wal ilmu innallah. Yang ana pahami dan yang ana dapatkan dari guru-guru kami dari kalangan para ulama, bahwa ini ya, walaupun menyetel murattal bagus ya, daripada nyetel musik ya kan, dengan dia mendengar murattal Al-Qur'an ya, dia bisa mengingat hafalan-hafalannya, hatinya bisa terlembutkan. Akan tetapi ini tidak termasuk ke dalam bacaan Al-Qur'an yang dapat mengusir daripada syaitan dan memberi pengaruh besar terhadap orang yang diruqyah seperti pengaruhnya bacaan Al-Quran yang dibacakan langsung oleh orang. Karena ini adalah rekaman, bukan bacaan orang. Jelas? Karena ini rekaman ya. Sebagaimana azan yang diputar, ya, rekaman azan yang diputar walaupun di saat waktu azan masuk, tapi azan tersebut adalah rekaman yang diputar berulang kali di radio, di televisi, itu tidak wajib dijawab, kata Syekh Sa'ad Fitri, kecuali itu azan yang live. Jadi itu adalah azan yang live. Hal ini diingatkan oleh sebagian para ulama, ya, bahwa ini maksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yansiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, surat Al-Baqarah. Hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan dibacakan. Ini bukan ini rekaman. Nah, walaupun tentunya, ya, ada baiknya seorang menyetelkan murotal di rumah sering mendengar Al-Qur'an sehingga dia murojaah, ya, lembut hatinya, ya, tertegur, ya, kan. Tetapi pengaruh murotal terhadap pengusiran syaitan atau dalam meruqyah seseorang itu tidak sama dengan pengaruhnya Al-Qur'an yang dibacakan langsung oleh orang, ya, di dalam rumah tersebut atau kepada orang yang diruqyah tersebut. Na'am, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Akhuna David Abu Marsal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya mengenai kurban, Ustaz. Siapa saja yang berhak mendapatkan kurban, dan bagi yang berkurban, berapa yang boleh diambilnya dari kurban tersebut? Syukran jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semuanya boleh diberikan. Ya. Mukmin yang kaya, yang miskin, bahkan yang kafir sekalipun jika dia bukan orang yang memerangi Islam untuk mengharapkan dia cinta terhadap Islam, demikian kata Syekh bin Baz. Ya, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menerangkan bahwa daging kurban yang paling afdol itu, kata beliau, ma kana musallatha, yang terbagi menjadi tiga. Sepertiganya dia makan sendiri dengan keluarganya, sepertiganya lagi dia sedekahkan kepada fakir miskin, baik dari kerabatnya ataukah dari selain kerabatnya. Sepertiganya lagi dia hadiahkan untuk orang-orang yang kaya, baik dari kerabatnya ataukah dari selain kerabatnya, tetangganya. Jelas? Nah, yang jelas, seseorang sangat dianjurkan untuk memakan sebagian daging kurbannya. Ya, jadi kalau ditanya, kita serahkan satu ekor kambing seluruhnya atau kita ambil sebagiannya, maka yang afdal adalah kita ambil sebagian darinya, karena ini syiar. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat wajib pemilik kurban itu memakan sebagian daging kurbannya. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Jalla wa Ala, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dalam ayat yang lain, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sini ada perintah fakulu, maka makanlah. Tapi sebagian ulama menyatakan perintah di sini lil istihbab. Perintah di sini lil istihbab, yang memalingkan perintah di sini dari makna wajib kepada makna sunnah, bahwa ya, Nabi dan para sahabatnya tidak selalu setiap kambing yang mereka atau kurban yang mereka sembelih, ya, mereka selalu, ya, mengambil dari sebagiannya. Nah, wallahu alam bisawab, wal ilmu indallah. Baik, pertanyaan berikutnya dari akhuna Imam Rabbani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah melakukan sumpah pocong itu termasuk perbuatan syirik besar? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Sekarang saya ingin tahu apa yang maksud dengan sumpah pocong, walaupun sekilas saya telah mengetahuinya, supaya anda tidak salah paham. Ini dari Zoom atau dari YouTube? Jika yang dimaksud sumpah pocong, ya, dia menjadikan nama pocong, ya, nama pocong, pocong itu sebagai bahan dia dalam bersumpah. Saya bersumpah dengan pocong, ya, berarti ini sumpah dengan selain Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah, ya, dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Sumpah dengan selain nama Allah atau sifat Allah Jalla wa'ala dapat menjadi syirik besar dan bisa menjadi syirik kecil. Menjadi syirik besar apabila di hatinya ada pengagungan kepada selain Allah tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah. Dan menjadi syirik kecil apabila tidak ada pengagungan di dalam hatinya kepada selain Allah seperti pengagungan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi jika yang dia maksud, ya, dengan sumpah pocong, dia bersumpah dengan nama Allah, ya, bersumpah dengan nama Allah, tapi maksud dia adalah doa agar ini orang, ya, diganggu oleh pocong, ya, agar orang ini diganggu oleh pocong, dia bersumpah dengan nama Allah, seperti sumpah sahabat orang Arab atau dalam hadis ya dari pembahasan kita tadi, demi Allah, ya, ya, kamu akan diganggu pocong. Jika dia yang maksud adalah dia bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah akan membuat dia diganggu oleh pocong, maka kita rinci apa yang dia maksud dengan pocong tersebut. Apabila yang dia maksud dengan pocong adalah hantu dari kalangan jin, maka ini ada dalam Islam, ya, jin ya adalah makhluk yang ada yang terkadang mengganggu manusia dari kalangan syaitan. Tapi yang jika dia maksud dari pocong tersebut adalah ruh orang yang telah meninggal dunia dan bergentayangan keluar dari alam barzah sehingga bisa bertemu dengan orang, ini akidah jahiliyah. Dalam Islam tidak ada ruh yang gentayangan. Setiap orang yang telah mati, mereka sudah berada di alam yang berbeda dengan alam dunia ini. Ini disebut dengan alam barzakhiyah. Barzakh artinya fasil antara dunia dengan mereka. Ya, kehidupan mereka sudah berada di alam barzakhiyah. Ya, alam yang gaib, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya kecuali apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Dini Utami. Masyaallah, ya. Tindam orang Jepang nih. Barakallahu fiik, Allah yafarak. Ustaz, saya berhutang tahun 2009 sebanyak 5 juta. Masyaallah. Dengan harga emasan itu 315.000 per gram mungkin ya. Dan harga emas saat ini 920.000. Berapa total hutang yang harus saya bayar, 5 juta atau mengikuti harga emas saat ini? Harus mengikuti harga uang. Nah, karena kita ambil saat itu adalah dengan harga uang. Nah, kalau pemilik utang tersebut mensyaratkan membayarnya dengan emas, maka dia telah jatuh ke dalam riba fadl. Ya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap orang yang membungakan pinjamannya itu adalah riba. Oleh karenanya, ya, Allah memberikan pahala yang begitu besar begitu bagi orang penghutang, dan ya memberikan tambahan waktu untuk orang yang berhutang kepadanya. Kenapa? Karena utang itu akad sosial. Bukan ya transaksi bisnis akad jual beli yang memberikan keuntungan di dalamnya. Ya, oleh karena orang yang berutang itu ya jangan banyak ngeluh, karena itu memang konsekuensi dari memberikan utang. Kalau enggak siap ya utang diperlakukan demikian, ya dari awal jangan kasih utang. Atau solusi lain, dari awal langsung pinjamkan emas. Nanti dia akan membayar emas, dan harga emas ya seringnya semakin hari semakin naik. Barakallahu fik. Tapi jika orang tersebut membayarnya dengan emas dari dirinya sendiri tanpa permintaan dari si pemilik hutang, maka ini adalah kebaikan dari si orang yang berhutang. Ya, tidak mengapa Nabi pernah membayar utang lebih dari apa yang beliau pinjam sehingga ada sahabat yang enggan menerimanya. Khawatir itu riba, maka Nabi menyatakan ini ahsanakum qadha'an. Aku adalah orang yang paling baik dari di antara kalian dalam membayar hutang. Nah, tapi kayaknya berat juga ya bayarnya dengan emas, ya kan? Barakallahu fiik. Dan lagi. Bes. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu fiikum, uhibbukum fillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.